adik-adik yang manis, kali ini Kak Ria dan Susan tampil kembali untuk bernyanyi bersama kalian. Tapi dalam lagu ini, Susan nyanyinya banyak nanya. Loh, aku nanyanya itu bukan karena aku copok, tapi aku ingin ngetes teman-teman bisa apa enggak. Kalau teman-teman bisa jawab, dan teman-teman panjang. Loh, kok panjang toh? Nyanyi lagi yuk. Iya, aku susah.